Allahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita dimudahkan olehnya untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka talabul ilmi. Ini harus kita syukuri, karena memang syukur itu hukumnya wajib. Syukur itu hukumnya wajib. Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُولِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Mengingatlah kalian tentangku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur kepadaku. Ayat ini memerintahkan kita bersyukur. Nikmat datang ke majlis ta'lim itu adalah sebuah kenikmatan besar, bisa mengalahkan sekian banyak kepentingan yang ada. Lebih kita pentingkan hadir ke majlis ta'lim. Ini nikmat besar, kesadaran yang mudah-mudahan menjadi sebab kita menjadi baik di dunia wal akhirah. Amin. Hadirin sekalian, hari ini berbeda dengan biasanya. Bedanya apa, Pak? Tempat duduknya. Ini terlalu tinggi, Pak. Saya bukan kelasnya. Ini untuk Ustaz Afif dan yang lainnya. Lah kulo sing pendek maot. Sehingga kita memilih ini. Dirasakan kurang nyaman teng ati. Kulo nulare, Pak, kesepuan kata melonteng dhuwur. Boten pas. Dirasa-rasa nyaman di bawah. Juga nek niki jenengan niku abot, Pak. Pratin dengar sedikit. Itu tidak nyaman. Nggih. Nah, nek niki nyaman. Nyaman mboten, Pak? Nyaman. Walhamdulillah. Nek saged malih teng andap. Ninggih pun nikmat. Sami-sami merasakan enak, lebih dekat. Karena kalau teng mriku niku njenengan ngadohi, Pak. Kenapa harus menjauh? Karena kalau dekat kalau sini bang dengklak, Pak. Larat dulu ini. Bali-bali ngaji bicet ini malah. Kalau begini kan nyantai, enak. Hadirin yang kami muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan tentang wudu. Pembahasan kita masuk pada mas'ul udhunain, mengusap kedua telinga. Sudah kita lewati pembahasan tentang mengusap kepala, batasannya atas, bawah, dan kanan kirinya. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang dua telinga, dua daun telinga. Yajibu mas'hul udhunain ma'arrasi. Wajib hukumnya mengusap dua daun telinga kita bersamaan dengan kepala. Mengapa wajib? Karena ada beberapa dalil. Di antaranya, li'annahuma minhu, disebutkan oleh beliau, telinga ini bagian dari kepala. Walaupun tidak disebut dalam Al-Quran, yang disebut dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum, dan basuhlah atau usaplah kepala-kepala kalian. Tidak disebut telinga. Disebut tidak, Pak? Tidak. Tetapi prakteknya Rasul dan para sahabat adalah sembari atau berbarengan dengan mengusap kepala, beliau pun mengusap daun telinganya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, walaupun dalam sanadnya ada kelemahan. Di sana disebutkan, al-udhunani minar ra'si. Dua telinga ini adalah bagian dari kepala. Wal hadith dhaif. Hadithnya sanadnya lemah. Tetapi secara marfu sahih. Karena ada beberapa riwayat-riwayat yang lain. Dan juga praktek Nabi serta para sahabat. Ketika mengusap kepala. Sembari juga dengan sekaligus mengusap telinga. Disebutkan di sini. Lakinnahu thabitun. An jam'in minas salaf minhum Ibnu Umar. Walaupun riwayat tadi mengatakan al-udhanani minar rasi, telinga itu adalah bagian dari kepala itu lemah, tetapi hal ini sabit, tetap, dan disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat yang lainnya, dan para sahabat meriwayatkannya, mengamalkannya, diantaranya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dengan sanad yang sahih. Wisyadu lidhalika al-hadith allati fiha, juga riwayat-riwayat lain yang memperkuat bahwasanya telinga adalah bagian dari kepala. Di antaranya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu, disebutkan oleh sahabat yang melihat Rasul berwudu, Nabi ketika mengusap kepala, wa udhunaihi, dengan juga telinganya sekaligus kalau bahasa kitanya, kepala dan kedua telinganya, marrotan wahidatan, satu kali. Maksudnya bagaimana? Ngambil airnya, karena ini masaha bukan ghusala. Kita ingatkan kalau ghusala menyiramkan air dan sedikit digosok. Kalau masaha, tangan kita ini bablul, dibasahi dengan air, kemudian kita tumpahkan airnya dan kita putarkan dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Nah, sembari seperti ini, langsung beliau tidak mengambil air lagi, tapi langsung memutarkan jarinya ke daun telinga, bagian dalamnya dan juga bagian luar daun telinga kita, tanpa mengambil air yang baru. Nah, beberapa orang prakteknya, kadangkala itu nampak, kalau pas kepala begini, tek tek tek tek. Asini kan memang ngibang ya. Nah, teras kupingnya asini. Itu tidak seperti itu prakteknya. Prakteknya adalah Nabi wudu ketika mengusap bagian kepala, maka diteruskan langsung ke telinga dengan marratan wahidatan, dan ini hadisnya bukan hanya satu tetapi banyak. Wa huwa katsiratun, hadis yang menyebutkan tentang ini jumlahnya banyak. An Ali, contoh riwayat dari Ali bin Abi Thalib, wa Ibn Abbas, contoh dari Abdullah bin Abbas, war Rabi', wa Utsman, dan sahabat yang lain. Mereka ketika mengajarkan wudu kepada murid-muridnya, yakni orang-orang yang hidup sepeninggal Nabi atau orang yang masuk Islam sepeninggal Nabi, mereka tidak melihat Nabi berwudu, tetapi para sahabatnya sudah berulang kali melihat Rasul berwudu. Maka mereka sembari mempraktikkan wudu, beginilah ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda, beginilah aku melihat Rasulullah berwudu. Nah, sahabat-sahabat tadi yang disebutkan namanya adalah mempraktikkan wudu dengan cara mengambil air satu kali dalam keadaan mablul, bukan air di sini, Pak. Kalau air di menggenang di tangan disiramkan ke kepala, kira-kira basah kuyup punten, Pak. Basah kuyup. Itu salah. Jangan pakai akal. Ada beberapa orang mengatakan itu kan lafadznya masaha wamsahu biruusikum. Biruusikum, usaplah kepala-kepala kalian. Kalau airnya sedikit yang diusap berarti rambut. Rambut apa kepala, Pak? Halo? Rambut. Padahal kepala kan yang disebutkan dalam ayat, berarti kepripun? Grujuk, Pak. Ben sang gawe getul kulit kepala. Sing pratang grujuk sinten? Prakteknya Nabi bukan dengan menyiramkan air satu gayung sor ben getul kulit kepala. Niku malah salah. Agama ini sudah sempurna. Prakteknya sudah ada. Al-Quran mengatakan wamsahu bukan waghsilu, usaplah bukan basuhlah. Cara prakteknya diusap. Yang namanya praktek Nabi sebagai tafsir dari ayat, Nabi melakukan seperti ini dalam keadaan mablul, bukan dalam keadaan membawa air. Ini dia. Sehingga ru'us, walaupun yang kena rambut, tidak masalah. rambut bagian dari kepala. Lah enggane pun kok ogen rambuté cukur kabeh bae pak gundul supaya airnya mengenai kulit kepala. Ternyata tidak seperti itu praktiknya. Nabi prakteknya dalam keadaan tangan basah saja diputarkan dari depan ke belakang, belakang ke depan, wa udhunaihi langsung dua telinganya. Marratan wahidatan, satu kali saja. Masya Allah. Apa hikmahnya Pak? Hikmahnya supaya kita tidak basah kuyup diantaranya. Kalau tangan memang bisa disiram tangan Pak, memang harus dialirkan airnya. Kaki juga bisa dialirkan ya. Muka bisa Pak, dalam keadaan kita waghsil wujuhakum, kita keran umpamanya atau kita nyiduk air dengan tangan kita, dalam keadaan ada airnya siramkan ke muka, bisa Pak, tidak basah kuyup. Tapi kalau kepala basah kuyup ya. Kadangkala kalau rambutnya tebal, teles baik, mumet. Apalagi para wanita, dia harus memakai mukena, memakai hijab, basah terus 5 kali. Yaitu Masya Allah agama sudah lengkap. Tidak perlu kita pakai akal-akal kita. Apa yang tertera, itulah yang kita ikuti. Bisa difahami hadirin? Nah, dalam hal ini, nyambung pembahasan bahwa telinga adalah bagian dari kepala. Kita bacakan ucapan Imam Sanani. Qala Sanani, kulluhum muttafiqun ala anna masahuma marrasi marratan wahidatan. Semuanya sepakat. Semua para sahabat muttafiqun sepakat, demikian pula dengan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahwa membasuh keduanya, saya ulangi, bukan membasuh, mengusap keduanya, ya ini apa? Kepala dan telinga itu bersamaan satu kali saja. Satu kali saja ya, ini sepakat. Ay bima'in wahidin, dengan air yang satu. Apa saja? Kepala dan telinga. Bukan kepala air sendiri kemudian telinga air sendiri, bukan seperti itu. Kama huwa dhahirun lafzatu marrah, sebagaimana itu nampak dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, satu kali yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, mengusap kepala dan daun telinga. Disebutkan dalam riwayat tersebut, Imam Sanan mengatakan wa sadama man jadidan atau masadaka annahu masaha ma'a ra'sihi wa udhunai. Dalam riwayat tersebut dikatakan Rasul mengusap kepala dan kedua telinganya, sehingga telinga termasuk yang wajib diusap, bagian dari anggota wudu, walaupun tidak tersebut dalam ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran disebut dengan lafaz wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Tidak disebut wal udhunain. Tidak ada kalimat telinga di situ. Tetapi prakteknya Nabi dan para sahabat sebagai tafsir dari ayat tersebut, bahwa makna ras adalah termasuk telinga. Bisa dipahami hadirin? Ya, mudah insyaallah. Yang berikutnya ada satu pembahasan masuk ini belum dibahas, cuman dikedepankan. Kalau telinga ini masuk pada kepala, bagaimana kalau kaki? Apakah lutut termasuk dari bagian kaki? Kalau kita ditanya, kaki itu mana Pak? Kaki ya dari betis ke telapak kaki, itu disebut dengan apa? Kaki itu rijlun, dari betis dari bahkan dari paha ke bawah. Cuman ada paha, ada lutut, ada betis, ada tumit, ada mata kaki, ada ujung kaki, ada telapak kaki, ada atas, bagian atas kaki. Ngriki napa jenenge, Pak? Punggung kaki lah nggih. Nah, apakah lutut? Lutut niku rukbatun. Niki lutut. Apakah termasuk dari anggota kaki? Jawabannya tidak. Karena memang tidak ada contohnya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wudu, lutut termasuk yang disiram. Tetapi wudu itu adalah dari ujung-ujung jari kaki sampai ke tumit, sampai ke mata kaki. Mata kaki ikut termasuk yang dibasuh. Dengan kalimat waghsilu, basuhlah. Ingat apa bedanya basuhlah? Basuhlah yakni dengan digosok. Sehingga kurang sempurna kalau seandainya hanya sekedar disiram saja, karena khawatir di sela-sela jari kaki ada yang tidak terkena air wudu, maka digosok. Hadirin sekalian, yang berikutnya ghuslu rijlain. Kita masuk pada pembahasan mengusap atau membasuh dua kaki sampai ma'al ka'bain, kedua mata kaki. Ghuslu rijlain wajibun. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki hukumnya wajib. Sebagaimana disebutkan dalam ayat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, warjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki kalian. Binas min arjulakum atfan al-maghsulat wa kullu man ra. Kemudian dalil berikutnya, kalau tadi ayat, dalil dari hadis, wa kullu, dan semua sahabat, man ra'a sifat wudhuihi, yang meriwayatkan wudhunya Nabi, banyak sekali. Sebagaimana sholat, banyak sekali sahabat yang mengajarkan sholat. Itu amalan hari-hari kok, Pak. Amalan hari-hari. Bahkan ada sahabat yang mempraktekkan wudhu dan bercerita. Nanti akan kita baca hadithnya insyaAllah. Terlambat datang. Sholat sudah selesai, sahabat ini terlambat datang. Nah, ini ada ilmu di sini. Allah takdirkan sahabat ini terlambat datang. Ada ilmu, apa ilmunya? Dengan sahabat ini terlambat, Rasul menyaksikan cara wudunya. Dan ternyata ada salahnya. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu, dan itu adalah ilmu bagi kita. Ilmu bagi kita. Ada sahabat yang terlambat datang ke masjid, selesai sholat wudu, Rasul melihatnya. Dan ada yang salah. Masya Allah, itu menjadi ilmu bagi kita. Sebagaimana sujud sahwi, Allah takdirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah lupa dalam sholat. Di waktu itu sholat apa? Sholat asar. Dengan berjamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bashar manusia biasa. Yang namanya manusia biasa kadangkala lupa. Iya benar, Pak? Nih. Di waktu itu Nabi itu sholat cuma 2 rakaat salam. Para sahabat itu heran. Apakah memang asar sekarang jadi 2 rakaat saja apa ya? Antar mereka mau bertanya kepada Rasul, apa takut dibawa beliau. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab ada di waktu itu. Mau bertanya gimana? Biasanya 4, kali ini kok cuma 2. Nah, tetapi ada sahabat yang memberanikan diri. Yang dikenal dengan dzulyadain. Sahabat yang memiliki 2 tangan yang lebih panjang dari rata-rata manusia. Panjang tangan pencuri, Pak. Ini memang betul-betul tangannya panjang. Dzulyadain bertanya di depan para sahabat. Waktu itu belum begitu lama. Begitu assalamualaikum. Sahabat juga ikut salam. Antara mereka bertanya-tanya. Nabi kemudian beranjak ke belakang duduk. Abu Bakar, Umar mendekat. Nah, orang ini ikut tanya, aku seratus salah ya Rasulullah, aku seratus salah, apakah sholat sekarang sudah diringkas? Tanya. Ini adab kepada orang yang alim. Ya, adab kepada orang yang alim. Orang yang alim, ya tentunya ada salahnya, namanya orang bak, sampai Nabi ada salahnya, lupa. Tidak kemudian mucu-mucu, deng sholatnya rorok ngatok, bodoh temen, lo dibodoh-bodoh kenang, salah pak, cingin evonge, onen patut telak lalen. Ditanya Nabi, apakah sekarang ini sholat sudah diringkas jadi dua rakaat? Nabi bertanya kepada sahabat yang lainnya, apakah seperti yang dilakukan, yang dikatakan sahabat ini, bahwa tadi sholatnya cuma dua rakaat? Iya ya Rasulullah. Nah ternyata Rasul lupa, maka disusun kembali safnya, kemudian ditambah dua rakaat setelahnya, tidak diulangi dari awal. Kemudian sujud sahwi. Nah, kelupaan yang seperti ini menjadi hikmah bagi umatnya. Apa solusi ketika lupa dalam sholat? Nek jenengan boten nate kelalen apa pak? Oh, hebat temen, uli takon salah, sering lagi, sering. Untung beano jadi makmum pak, jadi melu imam. Niwis piramikia bulah, yang penting sholat. Ada kalah sering atziniku, kelalen. Lah, ketika imam yang lupa, ada solusi. Nah, solusinya sujud sahwi tadi. Nah, ini ada juga sahabat yang terlambat sholat berjamaah, wudu dilihat oleh Nabi, ada salahnya. Itu ilmu bagi kita. Tetapi bukan berarti jenengan ngambil ilmu, oh berarti terlambat sholat, be ilmu ya. Orang apa-apa ya. Jadi kelangenan terlambat terus pak. Ya, ya yang boten katus niku pak. Nah, kita baca beberapa riwayat. Wa kullu man ro'a sifat wudu'i alaihi salatu wassalam athbata ghasl rijlin il kabe. Semua yang meriwayatkan wudunya Nabi menetapkan membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Apakah ada kelompok yang menyelisih ini? Ada. Beliau sebutkan di sini. Yang menyelisihinya adalah Syiah. Kaum Syiah. Mereka tidak seperti Ahlu Sunnah. Ya. Qala beliau mengatakan hadith, di antaranya hadith Uthman bin Affan radhiyallahu an. Qala wa fihi thumma ghasala rijlaihi thalath mirarin ma'al ka'bain atau ila al-ka'bain. Nabi mencuci, membasuh kakinya tiga kali sampai mata kakinya, batasan maksimal atau batasan minimal mata kaki. Lebih sedikit tidak mengapa. Misal seperti sampai betis mamanya. Sakain. Betis itu apa pak? Kempol nggih. Ya, kempol atas itu yang atas, yang bawah itu setengahnya. Sehingga dibahas tumit itu tidak termasuk yang dibasuh. Nah, itu tumit lutut. Angel ngomongnya pak. Meh salah kan nyung jenepung pak. Anak salah. Ngomongnya anak salah. Salah ngomongnya. Lutut yang bukan termasuk dari bagian kaki. Kala beliau melanjutkan ucapannya, penjelasannya. Ada satu kejadian di mana Nabi memastikan tumit bagian dari kaki. Hadith Ibn Amr, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan takhallafna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safratin, kami tertinggal dalam rombongan safar bersama Nabi sallallahu wasallam. Ini kisahnya sedang safar. Nabi sudah duluan pergi, kami terlambat. Atau kadang kala kami sudah berangkat duluan, Nabi rombongannya terhambat di belakang. Nah, ini berpengaruh dengan amalia salat. Fadrakna waqad ahraqna al-asr. Kami di waktu itu sudah masuk waktu salat asar. Sudah masuk waktu salat asar. Faj'alna natawadda wa namsaha ala arjulina. Kami pun berwudu. Di antara yang sedang dibahas adalah apa? Membasuh kaki dan sampai mata kaki. Tapi ada di antara kami, ini kan rombongan, bukannya satu. Beliau sedang berkisah. Fanada bi'ala sotihi. Ternyata Rasulullah SAW melihat ada seorang di antara sahabatnya yang melakukan wudu, ada kesalahannya. Nabi mengatakan dengan kalimat lantang, melihat ada sahabat yang melakukan wudu. Dari jauh beliau melihatnya. Fanada bi'ala sotihi. Beliau pun mengeraskan suaranya, meninggikan suaranya dengan mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Celaka, tumit-tumit, diancam dengan neraka. Ini ada kejadian seperti itu. Kejadian ini sebagai pelajaran penting. Ketika ada seorang berwudu, di bagian tumitnya ada yang tidak terkena air wudu, maka itu tidak sah, diancam dengan neraka. Nah, ini penegasan yang sangat tegas bahwa tumit adalah bagian dari kaki yang harus dibasuh, yang harus diusap atau dibasuh. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, qala Abdurrahman ibn Abi Layla, ajma ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ghasl qadamain. Ini sebuah riwayat penguat bahwa semua sahabat sepakat wajibnya membasuh kaki, qadamain, dua telapak kaki. Kalau disebut qadamain itu telapak kaki, bagian bawah dan bagian atasnya. Kalau bagian depan kaki disebut atraf qadamain, ujung-ujung kaki. Bagian belakang kaki disebut dengan ka'ab, atau disebut dengan ka'ab, tumit bahasa kitanya, sampai mata kaki. Hadirin yang kami muliakan rahim jami'an, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya adalah kewajiban untuk menyela-nyelani jari-jari kaki. Menyela-nyelani itu apa? Begini, ngosoki bagian. Ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat, al-asabi' wa ma bainahuma juz'un. Ini bukan hadith, keterangan di antara ulama kita. Jari jemari dan kulit yang ada di antara jari jemari, bagian atas, bagian samping kanan kiri, juga lipatan bawah, saya minta maaf angkat kaki, ini lipatan ini kadangkala ngelempit, betul Pak? Ngelempit. Wudu katus niki ngemoten kenapa? Katus niki niki napa nggih kan katus niki? Ibu-ibu bingung katus niki sik kepri ya. Nah, kula bingung niki. Sikile nyengkrem. Wudu nyengkrem nggih mboten kena ngriki nempang napa malih kur tur tur katus niki nggih mboten kena Pak. Niki wudu sanes dolanan nek jenengan dolanan lah monggo. Niki wudu. Lipatan kaki jari jemari kaki itu kalau nyengkrem ya tidak terkena. Ini pembahasan kita. Al-asabi wa ma bainahuma, jari jemari kaki dan yang sekitarnya, itu juz'un min mahalil fardhi, adalah termasuk dari bagian wudu yang harus fardu hukumnya untuk dibasuh. Fa yajibu ghusluha, maka wajib untuk dibasuh. Fadalam yatim ghusluha illa bitakhliliha, kata beliau, kalau tidak bisa terkena dengan air wudu, ya, tidak kalau seandainya jari jemari kaki dan bagian bawahnya tidak terkena air wudu kecuali dengan disela-selani, maka menyela-nyelani jari jemari kaki hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Tetapi kalau seandainya dipastikan dengan bisa lah dipastikan ke sini pun, ya. Umumnya ngusap bagian sini, kakinya kadangkala lupa. Tapi sudah dipastikan, sudah kena air, saya sudah siram. Maka menyela-nyelani tidak sampai tingkatan wajib. Bagaimana caranya? Jari jemari bagian kanan kirinya dan bawahnya itu terkena air wudu. Saya ketipun paham nggih, insyaallah. Sehingga pembahasan tentang menyela-nyelani itu memang tidak sampai tingkatan wajib. Yang wajib adalah semuanya terkena air wudu. Hadirin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan berikutnya adalah tentang at-tertib. Wudu itu harus urut. Urut. Sehingga dari sini menjawab pertanyaan orang yang berenang itu sudah dianggap wudu nopo dereng, Pak? Cukur teles kabeh niku nggih. Iso ora usah wudu maning, wis teles kabeh. Kuder malah, Pak, bahasa Jawa niku. Bahasa kuyup, ya. Apa itu sudah wudu namanya? Belum. Walaupun sudah basah semuanya. Mboten usah disela-selani wong mlebu meng kolam renang, Pak. Kuping otomatis wis teles niku, Pak. Tapi tidak urut. Itu tidak wudu. Kuwi anu slibon jenengane, Pak. Napa renang? Renang niku niku sanes wudu. Apalagi kok tidak ada niat. Biasanya pun nek renang napa mboten niat wudu, Pak? Nggih mboten. Niku jam-jam sik mboten badhe salat niku, Pak. Ya. Karena itu harus dengan niatan dan yang lainnya urut. Wa huwa tadhhiru a'dha'il wudu adwan adwan bitartib alladhi amara bihi fil ayah. Ya ini dengan cara membasuh dan mengusap anggota wudu secara urut sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat. Fayaghsilu al-wajh. Yang pertama adalah membasuh muka. Kemudian tangan sampai siku. Membasuh. Thumma yamsahu ar-ras. Kemudian mengusap kepala. Thumma yaghsilu al-qadamain. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Ya. Wa tartibu wajib. Sekali lagi, urut hukumnya wajib. Urut hukumnya wajib. Dan ini adalah, walaupun di sini ada perbedaan pendapat sedikit, tapi itu yang paling kuat sesuai dengan nas yang ada. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya urut adalah ayat yang tadi kita bacakan. Nah, kemudian anna man haka wudu nabi, semua sahabat yang mengisahkan, menceritakan wudunya nabi dan mempraktekannya, semuanya mutarattiban dengan urut. Dengan urut. Wa fi'luhu, perbuatan nabi dan para sahabat adalah sebagai tafsir dari ayat Al-Quran. Walaupun dalam Al-Quran tidak disebutkan kalimat harus urut. Yang ada adalah apa? Faghsilu wujuhakum aydiyakum marafiq wa masabir usikum arjulakum al-ka'bain. Ini saja yang disebutkan. Cuci mukanya, tangan sampai siku, usap kepala dan basuh kaki. Itu. Mana kalimat urut? Tidak ada. Tetapi dalam prakteknya nabi dan para sahabat semuanya urut. Ya. Demikian pula dengan nas-nas hadis yang ada sebuah riwayat apakah juga harus urut kanan dulu atau kiri dulu? Kadangkala kelalen mboten jenengan, Pak. Kelalen opo? Deng kiwe disit ya. Gekebre jenenge. Wis kadung kiwe masa dudang kang arep. Nah. Tidak masalah. Nah, di sini ada keterangan karena ini sudah bunyi, Pak, nggih. Berarti wis rampung maksudnya sini, Pak. Amun diwaca maning. Keterangannya adalah bahwa tidak masalah mana yang didahulukan, kanan atau kiri. Tetapi yang lebih afdal mendahulukan yang kanan. Wallahu alam bisawab. Masih ada satu hal yang belum kita sampaikan, yakni apa? muwalatu budi itu harus bersambung. Kalau sampai putus sekian lama, maka harus mulang dari depan. Wallahu alam, itu yang akan kita sampaikan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.